بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 26 wa fihi ma masih hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim ya halaman 26 sudah dapat semuanya Nugraha baca. Qala sunnah Rasulullah taala wa fihi ma anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsuhu wa maluhu illa bihaqihi wa hisabuhu ala Allah. Wajibul isyhadi kana shahadata min tauhidi asla wa asasan amni min al-khuludi fi an-nari wa adamaha asla wa asasi wa asasa dukhuliha wa ja'ala shahadata bi qawlihi la ilaha illallah ahda maratibil imani wa la yasihhu al-imanu illa bihi biha. Al-Rabibu amalul lisani ka'umumil amali alladhi mahalluhu al-lisanu katilawatil Qur'ani wal-dhikri wal-amri bil-ma'rufi wal-nahi anil-munkari wa-ghoirihi min a'mali min a'malil khairi alladhi ja'al amru biha ijaban wa nadban aw nadban kama qala ta'ala innal ladhina yatluuna kitaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجهه الاستشهادي أن قول اللسان من ذكر الله وتلاوة آياته من الإيمان الذي يرجو به صاحبه الفوز في الآخرة والنجاة من النار. نعم حسبك. Halaman 26 yang atas ya. Qala hafizahullah taala wa fihima. Beliau masih membawakan riwayat dari Bukhari Muslim, dari Sahih Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini hadis yang masyhur. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah asama minni malu nafsuhu wa malu, maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini terlindunglah dariku jiwanya dan hartanya. Ya, maka jiwanya, hartanya menjadi haram ya, karena keislaman dia. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu ala Allah, dan perhitungannya itu kepada Allah. Wajhul istishhad, ya, yang menjadi sisi pendalilan adalah ja'ala syahadata bitauhidi. Allah menjadikan ya, syahadat, menjadikan kesaksian sebagai tauhid. Ya, Allah menjadikan syahadat dengan tauhid asla wa asasal amni. Ya, aslanya itu maf'ul tsani dari ja'ala. Jadi, walaupun mudhofun ilaihnya ya, terbentur oleh ma'tufnya. Ja'ala syahadata bitauhidi asla wa asasal amni minal khuludi finna. Maka Allah menjadikan persaksian tauhid itu sebagai asal, sebagai landasan dan asas keamanan dari kekalnya di neraka. Wa adamaha, dan Allah menjadikan ketiadaannya, ketiadaan persaksian la ilaha illallah asla wa asasa dukhuliha, itu sebagai landasan dan sebagai asas dari memasukinya. Ya, karena orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tergolong bukan Islam. Walau dia beramal kebaikan dan amalnya tidak terhitung sebagai amal soleh. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas pondasi at-tauhid. Ya, semisal Abu Talib, ya. Abu Talib ya, beramal banyak, namun ternyata dia tidak mau mengucapkan syahadat. Ya, maka tidak bermanfaat. Walaupun dikatakan bermanfaat, karena jasanya yang terlalu besar dalam Islam, ya, sehingga dikatakan dia di neraka yang teringan, yang paling ringan adabnya, tetap kekal di neraka selamanya. Wa ja'ala syahadata bi qauli la ilaha illallah a'la maratibil iman. Dan Allah atau Nabi SAW menjadikan syahadat, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah ini sebagai tingkatan iman yang paling tinggi. Wala yasihu al imanu illa biha. Yang iman tidak sah kecuali dengan mesti melafadzkan syahadat tadi. Paham sini ya? Ar-rabi'u amalul lisan. Ini tadi ya, kalau yang ketiga ini kan qaulul lisan. Ini qaulul lisan. Ya, yang berikutnya amal lisan. Ya, perhatikan ya. Ini pembahasan dari yang meneruskan sore tadi. Bahwasanya hakikat iman yang disepakati oleh para salaf adalah iman itu hakikatnya terdiri dari qaulul qalbi, amalul qalbi. Ucapan kolbu, amalan kolbu. Yang ketiga, qaulul lisan, ucapan lisan. Yang keempat, amalul lisan. Ini yang kita bahas. Yang kelima, amal jawarih. Yang ini merupakan semua dari pernyataan salaf, al-iman, qaulun, wa'amalun, wa'tiqadun. I'tiqad, amal, dan ucapan. Nah, adapun amal dan ucapan, itu ada qaulul lisan, amal lisan. Afwan, ini yang qaul. Adapun yang i'tiqad, amalan qalbu, qaulul qalbu, amalul qalbu. Perinciannya sudah kita baca sore tadi. Yang berikutnya, yang keempat, amalul lisan. Kaumumil amal. Ini ya. Ini kan? Ya, kaumumil amal alladhi mahalluhu al-lisan. Ya, amalul lisan seperti keumuman amal-amalan yang tempatnya adalah lisan, katilawatil Quran, semisal membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairihi, dan yang lainnya, minal a'mal khair, dari amal-amal kebajikan, allati ja'al amru biha ijaban wa nadaban. Ya, dari amal-amal kebajikan yang diperintahkan, yang datang perintah terkait dengannya, apakah sifatnya itu wajib atau nadab, ya, atau sunnah atau mustahab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladhina yatruna kitabullah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, wa aqamu salata, dan dia menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami karuniakan kepadanya secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabu. Ya, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Nah, itu amal semua itu. Ya, amal lisan. Ya. Amal apa lagi itu? Nah, innal ladzina yatluna kitabullah, membaca kitabullah. Ya, membaca kitabullah, amal lisan. Wa fihi ma Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, dan juga masih dari Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Nah, fal yaqul khairan, lamnya lam jazimah, ya, lamul amr jazimah, ya. Maka terjemahannya kalau bisa sih jangan hendaknya, ya. Soalnya kalau hendaknya itu seolah-olah ya sunnah gitu, ya. Hah? Nah, seolah-olah anjuran. Fal yaqul, karena lamnya itu lam amr, ya. Lam amr, ya. Maka dia mesti berkata baik atau dia diam. Wujud istisyad apa sisi ya pendalilannya anna qaulal lisan, bahwasanya ucapan lisan min dzikri tilawati, min dzikrillah wa tilawati ayatihi, apakah berupa berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu minal iman, adalah bagian dari iman. Alladhi yarju bihi sahibuhu al-fawza fil akhirah. Ya. Di mana orangnya yang mengucapkan tadi ya, dia mengharapkan al-fawza, keberuntungan di akhirat, wan najata minan nar, dan keselamatan dari neraka. Nah, yang kelima, al-khamis amalul jawarih. Oh, ada bawa ya. Nah, ada lama bawa ini enggak hadir ini. Sibuk. Ya. Ayo, pas bawa. Ini antum lagi sip apa ini? Enggak. Tafadhal baca. Ja'ala iqamata sholati wa ita'a zakati bima tatar adza minal imani fahi a'malun fil jawarih. Wa dalil ijma'un ala qadar imana wa qawlul qalbi wa 'amaluhu wa qawlul lisani wa 'amaluhu wa 'amalul jawarih. La budda an yaqa'a fi hadhihi al-arkan al-khamsati wa la yasihu illa biha jami'an khalifan lil murji'ati. Khilafan lil murji'ati. Al-Ali bin Abi Talib bin Abdullah bin Mas'ud bin Hasan bin Sa'id bin Jubair la yanfa'u qawlun ila Ibn Jubair. Itu bukan Jubair pun sore. Terus la yanfa'u qawlun illa bi'amalin wala 'amala illa biqawlin wala 'amalun lam ya'id la ya'ati pasmu. Terus wala 'amalun illa biqawlin wala qawlun ma'amalun illa biniyatin wala niyatun illa bima Nah, yang kelima ya, amalul jawarih. Kasolati wa zakati. Nah, misal solat, zakat, puasa, haji. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, summa staqamu, kemudian mereka istiqomah, teguh dengan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Maka para malaikat turun kepada mereka seraya menyatakan, para malaikat tadi, janganlah kalian merasa takut, jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan kalian bisa masuk surga kelak, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ya, ini amal jawarih, yang mana itu? Ya, innal ladzina qalu, mereka berkata, ini amal lisan, rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, ini kemudian istiqomah. Nah, ini amal jawarih, istiqomah di atas akidahnya. Ya. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dalam sahihain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari 70 sekian atau 60 sekian cabang. Bid'un 3 sampai berapa? 10 atau 9? Hah? Bid'un. Nah, ya, Jadi kalau diterjemahkan iman itu 70-an atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha, yang paling afdolnya qaulul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling rendahnya ini amal jawarih. Imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah paku, batu, kayu, pohon, nah. Ya. Ada polisi itu yang suka nyari paku di jalan itu. Wah, itu bagian dari iman itu. Nah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah bagian dari iman. Perhatikan. Ya, qaulul la ilaha illallah amal apa? Amal lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalan amal apa? Amal jawari, amalan badan. Ya, kemudian malu, malu amalan apa? Amalan qalbu. Nah, itu bagian dari iman. Ya, wajul istishad, yang jadi sisi pendalilannya adalah ya, Nabi SAW menjadikan mendirikan sholat, ya, membayar zakat, menyingkirkan gangguan dari jalan bagian dari iman, ya, bagian dari iman. Wahia amalun fil jawareh, itu adalah amal jawareh, amal anggota badan. Wa dalla al ijma' wa la anna al iman huwa qaulul qalbi wa amaluhu wa qaulul lisan wa amaluhu wa amalu al jawarih. Ya. Dan ijma' telah menunjukkan bahwa iman itu adalah ucapan qalbu dan amalan qalbu. Ucapan lisan, amalan lisan dan amal jawarih, amal anggota badan. La budda yaqa fi hadhihi al arkani al khamsati. Maka yang namanya iman itu ya, harus terdapat pada rukun-rukun yang lima ini semua. Ya, pada amal lisan, ya, amal lisan, ucapan lisan, amalan kolbu, ucapan kolbu, dan amal anggota badan. Wala yasihu illa biha jami'an. Ya, iman tidak sah kecuali dengannya semuanya. Khilafan lil murji'ati. Berbeda dengan murji'ah. Misal contoh murjiah yang ekstrim dari kalangan Jahmiyah, mereka menyatakan iman itu apa, kata Jahmiyah, iman itu apa? Hah? Ma'rifah. Cukup mengenal Allah aja. Mau enggak ada ucapan syahadat, mau enggak ada amal jawarih, mau enggak ada apa, enggak ada, pokoknya yang penting ya, ucap yang penting mengakui aja udah. Ini murjiah. Ini yang disinggung oleh Ibnu Qayyim tadi di dunia. Di halaman berapa itu tadi? Ibnu Qayyim membawakan di dunianya singgungnya. Hah? Halaman 20 Ibnu Qayyim menyinggung kadzalikal irja'ina tukiru bil ma'budi tusbihu kamilan imani farmi masahib fil khushushi wa kharribil bait al atiqi wa jidda fil isyani waqtul ma istata'ta kull muwahhidin tamsahna bil qassi aw wasulbani واشتب جميع المرسلين ومن أتى من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأسنان والأوثان وأقر أن الله جل جلاله هو وحده البارئ الذي أكواني وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذا هو الإرجاء عند قناتهم من كل جهم أخي شيطاني. Ini ya yang dikatakan oleh Ibn Qayyim dan dunia, demikianlah murjiah yang mereka cukup menetapkan zat yang diibadahi, maka anda jadilah orang yang paling sempurna, paling perfect imannya. Lemparkanlah mushaf Al-Quran ke tempat-tempat kotor dan hancurkanlah Ka'bah dan bersungguh-sungguhlah dalam bermaksiat. Ini sindiran ya, satir kalau bahasa kita. Bunuhlah semampu anda kaum muwahhid, sentuhlah itu paus ya, apa namanya, Bilqis apa namanya, pendeta ya, dan salib, sentuhlah udah, duduk di gereja, sentuh itu pendeta, salib, cium, duduk dengan khidmat. Dia enggak bakal kafir kok, yang penting sudah mengakui Allah. Wastum jami'al mursalin, udah celah aja semua para rasul, semua yang rasul yang datang dari sisi Allah secara terang-terangan bila kitmani, enggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Wa idza ra'aita hijaratan fasjudlah, kalau enggak lihat batu udah sujud pada batu. Bal kharri, bahkan menyungkurlah lil asnam wa usan. pada patung-patung dan berhala. Udah, sana datang ke gua, ke Nyirora Kidul, ke bahu Brokso. Udah sujud sana silakan. Nah, satir nih ya. Nah. Dan tetapkanlah Allah Jalla wa'ala dialah yang Maha Esa, yang Bari Maha Pencipta. Ya, tetapkanlah Allah saja. Tetapkanlah Rasulnya yang hak yang datang dari sisi Allah dengan wahyu Quran. Fatakunu haqqan mu'minan. Maka Anda sudah menjadi orang yang beriman dengan sejati. Ya, dan seluruh dosa-dosa Anda laisa bil kufrani. Yang tadi itu sudah enggak kafir. Hadza huwal irja'u inda gulatihim. Inilah murji'ah. Ya, inilah akidah irja' menurut yang kaum yang ekstrem mereka. Ya, min kulli jahmi. Dari kalangan pengikut jahmi, akhi syaitan, akhi syaitani, ya, yang saudaranya setan. Satir, sindiran keras dari Ibnu Qayyim di An-Nuniyah. Ya, karena beda memang akidah salafiyah dengan akidah murjiah yang telah disebutkan sebelumnya. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud, Hasan dan Sa'id bin Jubair, mereka semua menyatakan la yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Ya, ucapan tidak bermanfaat kecuali dengan adanya amal. Wa amalun wala amalun illa biqaulin. Amalan juga tidak bermanfaat kecuali juga dengan adanya ucapan. Wala qaulun wala amalun illa biniyatin. Ya, niatin ini ikhlas. Ya. Dan ucapan amalan tidak juga bermanfaat kecuali dengan adanya niat yang ikhlas. Wala niyatun illa bi muwafaqatis sunnah. Dan niat semuanya itu juga pun juga tidak bermanfaat kecuali amalan itu semua selaras dengan as-sunnah. Selaras dengan as-sunnah. Halaman 27 sekarang. Hah? 28 ya. Halaman 28. Qala al-Auza'i. War-war, baca war ya. Fadol, ketua DKM baca. Nah. Ayo, Fadol, Syekh Anwar. Jazakumullah khairan. Qala al-Auza'i, halaman 28. Berkata Imam al-Auza'i, la yastaqimu al-imanu illa bil qaul. Ya, iman tidak akan istiqomah, iman tidak akan tegak kecuali dengan adanya ucapan. Wa la yastaqimu al-imanu wal qaulu illa bil amal. Dan iman tidak akan tegak dengan benar kecuali dengan, dan ucapan juga tidak akan tegak dengan benar kecuali dengan aman. Ya, ini beda dengan murji'ah. Nah, kalau murji'ah cukup dengan ma'rifah. Ya, kalau murji'ah fuqaha cukup dengan qaulun. Wa la yastaqimu al-iman wal qawlu wal amalu illa bi niyyati muwafaqati sunnah. Nah, iman pun juga, iman, ucapan, amal tidak akan berdiri dengan tegak dengan benar ke, ya, niat sekalipun kecuali dengan niat menyesuaikan sunnah. Ya, menyesuaikan dengan sunnah. Artinya amal-amal kita pun tidak akan diterima kecuali sesuai dengan sunnah. Oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwasanya syarat diterimanya itu amal ada dua, yaitu ikhlas dan selaras dengan sunnah. Ikhlas itu niat dan selaras dengan sunnah. Artinya amalan dia, ucapan dia atau amalan dia sesuai dengan sunnah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ahsanu amala yang tadi. Ya. Tayyib. Wa kana man madu min salafina. Ya, dan dahulu orang-orang terdahulu kita dari kalangan salaf kita, la yufarriquna bainal imani wal amali. Mereka tidak membedakan antara iman dan amal. Ini baru berbeda kemarin sebagaimana ketika di Kufah dari kalangan fuqaha yang ada di Kufah, mereka membedakan. Mereka tidak memasukkan amal ke dalam cakupan iman. Nah, ini dipelopori oleh siapa? Oleh siapa tadi namanya? Hammad bin Abi Sulaiman dan pengikutnya. Nah, ini ketika Murji'ah pertama kali menggema di dunia Islam, ya, dan fitnahnya mulai merenggut korban. Korban apa? Bukan korban kayak virus corona, tapi virus irja'nya. Nah, virus irja'nya. Tapi mereka tidak memasukkan amal sebagai bagian dari iman. Adapun al-sunnah menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yang ini ada konsekuensinya sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, kita ulang-ulang terus. Artinya apa? Ya, selain al-sunnah meyakini iman dapat bertambah, dapat berkurang dengan amal, apakah itu amalan qalbu, amalan lisan, amal jawareh. Ya, yang konsekuensinya iman pun dapat copot dengan berbagai tindakan yang menyebabkan batalnya iman, batalnya Islam. Apakah itu dari sisi kolbu, i'tiqad, dia ragu atau sudah tidak meyakini. Ya. Yang kedua dari sisi apa? Amalan lisannya. Yang ketiga dari amalan jawarihnya. Ya. Iman pun dapat copot. Nah, paham gak sini? Ya. Semisal seorang yang mengejek-ngejek syariat Islam, maka batal imannya disebabkan ucapannya. Sebagaimana firman Allah, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya. Katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya, kalian mengolok-olok amalan lisan. Lisan ini, lisan. Ya, lisan. Ya. Jangan kalian minta udzur lagi, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Artinya dengan amal, dengan lisan dia, iman dia copot. Ya. Atau ada orang yang menyengaja tahu tanpa dengan penuh kesadaran, ya, dia tinggal di tengah mayoritas kaum muslimin, bahkan katanya di negeri Islam. Ya. Dia datang ke pantai selatan memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul dalam bentuk kepala kerbau, kepala sapi, hasil bumi dan yang lainnya. Nah, dia memberikan. Apa hukumnya ini? Dosa besar, dosa kecil, atau gimana? Salah dua-duanya. Apa? Ya, syirik akbar. Ya, syirik akbar. Nah, syirik akbar. Maka dengan demikian dia telah melakukan suatu amal perbuatan, amal jawarih yang menyebabkan imannya copot. Kalau murji'ah enggak, ya, murji'ah enggak. Semisal ya, orang yang sering kita ucapkan ini biar mudeng, ya, orang yang tadi mengucapkan amalan lisannya semakin jenggot panjang semakin goblok, ya, ini, atau yang menyatakan lagi dia lagi juga nih, yang menyatakan enggak apa-apa sambut Dewi Sri ketika lagi panen, sebagaimana ada videonya viral, ya, enggak apa-apa nyadron ke pantai selatan sedekah laut, ya. Pantai Utara, ya, ngeledek lagi hadis tentang sop rapat ketika berjamaah, meledek lagi tentang cadar, meledek lagi tentang celana cingkrang, meledek lagi semua syariat diledek-ledek. Bagi ahli sunnah sudah copot iman dia dengan amalnya tadi, amal lisannya, amal jawarihnya. Kalau bagi murjiah rendah, tar dulu. Ya. Mungkin dalam hatinya dia mendustakan, takdzib, pura-pura aja. Dalam hatinya apa? Mendustakan. Ya, kalau murjiah kan mesti yang penting hatinya. Mengembalikan kepada satu titik, yaitu i'tiqad. Kalau murjiah mengembalikan kepada satu titik, yaitu i'tiqad. Nah, keyakinan ini lebih jelek daripada keyakinan murjiah fuqaha. Keyakinan ini lebih jelek daripada keyakinan murjiah fuqaha. Baik, barakallahu fikum. Kalau murjiah fuqaha meyakini iman itu apa? Qaulun. Qaulun wa i'tiqadun, enggak ada amal. Enggak ada amal. Walaupun mereka meyakini bahwa orang yang beramal akan berpengaruh terhadap pahalanya. Orang yang meninggalkan amal akan berpengaruh dengan datangnya dosa. Ya. Ya. Sehingga sebagian fuqaha Hanaf, ya, semisal Ibn Abi Is Al-Hanabi menyatakan persisihan ini, khilaf ini hanya khilaf lafzi dengan ulama Ahlussunnah. Walau yang benar itu bukan khilaf lafzi karena ada konsekuensinya. Ya, namun sebagian ulama semisal Ibn Abdul Bar menyatakan ya, Imam Abu Hanifah Umar bin Tsabit telah rujuk dari pendapatnya tersebut. Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Kalau yang tidak diketahui rujuknya, Allahu a'lam, ialah pencetusnya, yaitu Hammad bin ya, Abi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa kana man mada min salafina, nah, dahulu orang-orang salaf kita dahulu, la yufarriquna bainal imani wal amal, mereka tidak membedakan antara iman dan amal. Ya. Wal amal minal iman, amal adalah bagian dari iman. Wal iman minal amal, amal iman yaitu amal. Ya. Wa innamal imanu ismun yajma'u hadhihi al-adyana ismun. Ya, iman itu adalah sebuah nama yang dikumpul, yang mengumpulkan semua bagian-bagian agama ini. Nama iman ini mengumpulkan semua bagian dari agama-agama ini. Adyan jamak dari din. Ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ismuha, ismuha fa'il dari yajma'. Yang nama iman ini mengumpulkan ya, semua bagian-bagian dari agama ini. Wisatikuhu al-amalu, amal yang membenarkannya. Faman amana bi lisani, maka barang siapa yang beramal beriman dengan lisannya, dia mengucapkan syahadat, wa arafa bi qalbi, ya, dan dia mengetahui dengan kalbunya, meyakininya makna syahadat yang dia ucapkan, ya, wasaddaqa bi amalihi, dan membenarkan dengan amalan dia, artinya dia menjalankan konsekuensinya. Ketika dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia menjalankan konsekuensinya. Ya. Fatil kal urwatul uskala allati lan fisama laha. Maka itulah tali yang kuat yang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah lepas. Ya. Wa man qala bi lisanihi wa lam ya'rif bi qalbihi. Nah, barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya kalimat iman, dia mengucap la ilaha illallah 1000 kali bahkan. Ya. Wa lam ya'rif bi qalbihi. Tapi dia tidak kenal di kalbunya apa makna la ilaha illallah. Ya. Dia enggak tahu. Ya. Walam yusaddiqhu bi amalihi, bahkan tidak membenarkan dengan amalan dia. Dia mengucap la ilaha illallah, datang ke dukun juga. Dia mengucap la ilaha illallah, sedekah laut juga, larung saji juga. Dia mengucap la ilaha illallah, istighosahan sama kuburan wali juga. Dia mengucap la ilaha illallah, minta kepada Mbah Wong Rekso, Syekh Abdul Qadir Jilani. Lam yuqbal minhu, maka imannya itu tidak diterima. Ya. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat sebagai termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai Islam, tidak dianggap sebagai muslim. Ya. Paham sini ya? Barakallahu fikum. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, kana al-fuqaha'u yaqulun, dahulu para fuqaha ahli fikih mereka menyatakan la yastaqimu qaulun illa bi amalin. Ucapan iman, ucapan itu tidak akan berdiri dengan lurus kecuali disertai dengan amal. Wa la yastaqimu qaulun wa amalun illa bi niyatin. Dan ucapan maupun amalan tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi lurus kecuali dengan adanya niat, yaitu ikhlas. Wa la yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi muwafaqatis sunnah. Dan ucapan, amalan, niat yang ikhlas tidak akan menjadi lurus kecuali dengan menyesuaikan dengan sunnah. Wa an Sahal ibn Abdullah At-Tusturi qad su'ila anil iman ma huwa. Dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimallahu taala, beliau pernah ditanya tentang iman, apakah itu iman? Qala huwa qaulun wa niyyatun wa amalun wa sunnatun. Ya, beliau menambahkan, iman itu adalah ucapan, niat, keikhlasan, ya, amalun, ya, amal perbuatan, wa sunnatun, dan sunnah. Masya Allah. Li'annal imana, karena iman idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun. Iman jika itu hanya ucapan tanpa amal, maka dia itu adalah kekufuran. Ada orang beriman kepada Allah, ya, beriman pada Allah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi enggak mau beramal, bahkan mengingkari wajibnya amal. Kesepakatan para ulama Ahlussunnah, ulama empat madhab, barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Para ulama tidak bersepakat hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau hukum orang yang meninggalkan sholat dalam madhab Hanabilah, kafir murtad, diberlakukan seperti orang kafir. Dalam madhab Syafi'iyah terbagi menjadi dua, ada yang bilang kafir, ada yang tidak kafir. Yang mu'tamad yang tidak kafir. Namun yang tidak kafir menyatakan pelakunya wajib dibunuh oleh pemerintah. Nah, tapi ini bukan masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meyakini sholat tidak wajib. Dengan gerakan. Paham sini? Nah, para ulama semuanya sepakat. Mau Hanabilahnya, mau Syafi'iyahnya. Semuanya sepakat. Bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat dengan gerakan, maka dia kafir. Tiba-tiba datang kalangan Elingiun. Kalangan Elingiun. Tahu Elingiun? Yang penting eling. Sholat dabah? Enggak. Islam? Islam. Sholat enggak? Kenapa enggak sholat? Sholat enggak wajib. Yang penting eling. Enggak wajib. Dia mengingkari wajibnya sholat. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Dia kafir. Ya. Subhanallah. Loh kan dia di kampung, loh katanya Indonesia negara Islam, gimana sih? Nah, katanya Indonesia negara Islam. Kalau Indonesia negara Islam ya gimana? Ya, justru kalau menyatakan Indonesia negara Islam, wah makin ya, semakin menjerat. Nah, gak ada uzur lagi, katanya Indonesia negara Islam. Siapa yang gak bilang Indonesia bukan negara Islam, bawa ke rumah sakit katanya. Syekh Robi bilang Indonesia bukan negara Islam, bawa ke rumah sakit tuh Syekh Robi. Ini Syekh Robi bilang Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ya, darul murakabah, campuran. Ya. Ya. Nah, kalau ada orang elingiun salat meyakini enggak wajib, ya, berarti dia mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir. Kalau murjiah, oh enggak apa-apa, enggak kafir. Jangan langsung kafirkan. Lihat kalbunya, periksa. Kali ada syubhat di kepalanya, tegakkan hujah dulu. Udah hujah udah ditegakin, malah bandel dia, malah bilang kita Wahabi. Oh, ada syubhat di kepalanya. Lah dia begitu justru enggak ada syubhat. Ya, memangnya musyrikin Quraisy kufur karena enggak ada syubhat? Ya karena ada syubhat. Barakallahu fikum. Wa idza kana qawlan wa amalan bila niyatin fahuwa nifaqun. Nah, apabila itu iman itu hanya ucapan, amalan tanpa ada niat, maka itu kemunafikan. Ya, sebagaimana kaum munafikun. Wa idza kana qawlan wa amalan wa niyatan bila sunnatin fahuwa bid'atun. Nah, jika itu iman itu hanya berupa ucapan, amalan, niat tapi tanpa sunnah, maka itu adalah bid'ah. Qala Ibnu Battah. Ah, berkata Ibnu Battah. Siapa ini? Pak Hadi baca Pak Hadi. Fadal Pak Hadi. Majuan nih Pak Hadi biar dengeran ini. Bil qalbi udah ada al itu. Qalbi wa iqrar iqrar bil lisan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal harakati la yakunu al 'abdu mu'minan illa bi hadhihi thalathi qala al shaykh i'lamu rahimakumullah anna al-murad jalla falahu bi wa taqaddasat asma'uhu farada 'ala al-qalbi al-ma'rifati bihi al-ma'rifata maf'ul al-ma'rifata bihi wa tasdiqa lahu wa lirusulihi wa likitabihi wa bikulli wa likutubihi wa bikulli ma ja'at bihi as-sunnatu wa ala al-alsuni al-nutqa maf'ul dari farada masih maf'ul ma'tub ke al-ma'rifah ke atas diqa al-nutqa wa ala al-alsuni al-nutqa bidhalika wal iqrar bihi qawlan wa ala al-abdani wal jawarihi wal amali bi kulli ma amara bihi wa faradahu min al-a'mali la tujzi'u wahidatun min hadhihi al-ibsar illa bi sahibatiha wa la yakunu al-'abdu mu'minan illa bi an yajma'aha kullaha hatta yakuna mu'minan bi qalbihi muqirran bi lisanihi 'amilan mujtahidan bi jawarihi thumma la yakunu aidan ma'a dhalika mu'minan hatta yakuna muwafiqan li sunnati fi kulli ma yaquluhu wa ya'maluhu mutabi'an lil kitabi wal ilmi fi jami'i aqwalihi wa a'malihi wa bi kulli ma syarahtuhu lakum nazala bihi al-Qur'an wa mabat bihi as-sunnatu wa ajma'a alayhi ulama'u al-ummati. Handphone siapa yang bunyi tadi? Handphone antum? Masyaallah. Dari mana Pak Hadi? Pak Hadi. Ya, Ibn Battah ya. Berkata Ibn Battah, bab bayanil iman wa fardhihi, bab penjelasan tentang iman dan kewajibannya. Ya. Wa annahu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal harakati. Wal haraka wa amalun bil jawarihi wal harakat. Harokat ini ma'tub kemana nih? Ke amalun apa jawarih? Hah? Jawarih wal harokati. Ya. Tasdik iman itu adalah membenarkan dengan kalbu. Ya. Kemudian pengakuan atau penetapan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan dan segala macam gerakan. La yakunu al-abdu mu'minan illa bihadihi as-salasih. Seorang hamba tidaklah menjadi seorang mukmin hingga dia menerapkan atau menyempurnakan yang tiga ini, ya, lisannya, kalbunya, dan amalannya. Qala Syekh Masih Ibn Battah berkata, I'lam rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, anna Allah jalla sana'uhu wa taqaddasat asma'uhu, ya, bahwasanya Allah jalla jalla taqaddasat asma'uhu, farada 'ala al-qalbi al-ma'rifata bihi. Allah mewajibkan kepada qalbu untuk mengetahui hakikat iman. Ya. Untuk mengetahui hakikat iman. Maka mengetahui hakikat syahadat adalah hal yang urgen. Bahkan itu yang diwajibkan pertama kali sebelum perintah Allah untuk beriman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. wastaghfiri dzambik walil mu'minin. Fa'lam, maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa ya'lam annahu man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui, dia berilmu, mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Ya. Musyrikin Quraisy tidak mau mengucap la ilaha illallah karena mereka tahu kandungannya. Karena mereka tahu hakikat dari makna la ilaha illallah. Mau menyestakbirun, makanya mereka menyombongkan diri, enggak mau. Enggak mau mengucapkan. Ya. Yang mereka tahu konsekuensinya adalah mereka mesti meninggalkan peribadatan yang selama ini turun-menurun mereka lakukan, mereka berikan kepada selain Allah. Walaupun ujung-ujungnya itu juga ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dan mereka belum terbiasa dan tidak pernah terbiasa menyembah Allah semata. Ya, makanya musyrikin Quraisy membenci namanya kontradiksi, tanakut. Adapun musyrikin milenial enggak peduli. Malamnya zikir banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok sudah kalah. Besok minta pesugihan. Besok masih sajen ke pinggir sawah. Besok minta kepada jin buat jadi pawang apa? Biar hujannya ketahan karena dia ada lagi ada hajatan. Udah nyewa orkes. Jadi dia enggak paham apa yang diucapkan la ilaha illallah. Enggak ngerti dia. Ya, enggak ngerti. Nah, ini mesti diperhatikan. Allah mewajibkan kepada kalbu untuk mengetahui hakikat iman, wa tasdiqalahu, dan untuk membenarkannya. Membenarkan Allah wali rasulih wali kitub wali kutubih, membenarkan rasulnya, kitab-kitabnya, wa bikulli ma ja'a bihi as-sunnah. Ya. Dan membenarkan semua yang dibawa oleh as-sunnah. Wa 'ala al-suni an-nutqa bidzalik, dan Allah mewajibkan kepada lisan untuk mengucapkan. Enggak boleh tidak mengucapkan. Ya, enggak boleh kecuali dia gagu. Nah, dia mesti mengucapkan. Ya, Abu Thalib kafir, dihukumi kafir, kenapa? Dia enggak mau mengucapkan padahal dalam hatinya tahu. Nah, agama yang benar adalah agamanya Islam. Dia enggak mau mengucapkan. Kenapa? Tak enak. Enggak enak sama Abu Jahal yang hadir di situ. Ya. Wal iqrar bihi, dan Allah mewajibkan pada lisan untuk mengakuinya, qaulan, sebagai sebuah ucapan, ya, yang mesti diyakini. Wa 'alal abadani wal jawarihi al amala, Allah mewajibkan kepada badan dan anggota tubuh mewajibkan beramal, bi kulli ma amara bihi wa faradahu min al amal, dan atas setiap yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, ya, untuk beramal. La tujzi'u wahidatun min hadhihi illa bi sahibatiha. Maka tidaklah cukup salah satu cukup dari iman ini kecuali dengan mengumpulkan sahibahnya. Ya, apa namanya? Saudari-saudari. Jadi enggak cukup cuma qaulan aja kecuali dengan sahibahnya. Sahibah dari qaulan apa? Amal dan i'tiqad. Enggak cukup i'tiqad saja kecuali dengan qaulun wa amalun. Enggak cukup i'tiqad dan qaulun, mesti dengan amal. Enggak cukup i'tiqad dan amal kecuali dengan qaulun. Ini maksudnya. Paham enggak sini? Tiga-tiganya harus ada, enggak ada tawar-menawar di situ. Karena iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, itu iman. Ya, enggak ada tawar-menawar. Wa la yakunu al-'abdu mu'minan illa bi ayyajma'aha kullaha. Dan seorang hamba tidaklah beriman kecuali dia mesti mengumpulkan semuanya. Hatta yakuna mu'minan biqalbihi muqirran bilisani, hingga dia menjadi orang yang beriman dengan kalbunya, kalbunya membenarkan, dia bukan munafik, muqirran bilisani, dia menetapkan dengan lisannya. Wa 'amilan mujtahidan bijawarihi, dia beramal dengan sungguh-sungguh dengan anggota badannya. Hatsumma la yakunu aidan ma'adzalika mu'minan hatta yakuna muwafiqan lisunnah. Kemudian seorang hamba tidaklah dia menjadi seorang mukmin yang benar hingga amalnya tadi itu semua selaras dengan sunnah fi kulli ma yaqulu wa ya'maluhu, dalam setiap apa yang dia ucapkan dan dia amalkan. Muttabi'an lil kitabi wal ilmi, mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan ilmu, fi jami'i aqwalihi wa amalihi, dalam setiap ucapan dan amal-amalnya. Wa bi kulli ma syarahtuhu lakum, dan pada setiap yang saya jelaskan kepada kalian. Nah, ini kata Syekh ya Saleh bin Muhammad As-Suwayh. Namanya susah ya. Penulis kitab Al-Furuq ini namanya Syekh Saleh bin Muhammad As-Suwayh. Jangan sampai enggak tahu nama penulisnya ini. Siapa nama penulis kitab Al-Furuq? Tahu dah. Loh. Udah baca sampai halaman sekian, enggak tahu nama penulisnya siapa. Siapa yang kasih kata pengantar dan yang telah memeriksa? Siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, satu lagi apa? Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdul Rahman Al-Usy. Keduanya adalah anggota Lajnah Daimah. Ya, dan Hayah Kibar Ulama. Jadi sampai enggak tahu. Bahkan udah selesai khatam, apa judul kitabnya yang dibaca? Tahu dah. Seru tuh. Seru, emangnya nonton layar tancap. Seru. Ya, nama kitabnya enggak tahu, nama penulisnya enggak tahu, nama yang memberikan kata pengantar enggak tahu. Waduh. Ya, burehannya kalau enggak saya kasih tahu nih bingung, burehan apa nih, kitab apaan sih ini katanya. Ya. Nah, semua yang saya jelaskan kepada kalian itulah yang nazala bihil Qur'an. Itulah yang Al-Qur'an turun dengannya. Artinya semua yang saya jelaskan sesuai dengan Al-Qur'an. Wa malat bihi sunnatu. Ini yang telah datang sunnah dengannya. Wa ijma' alaihi ulama'ul ummah, dan ini yang telah disepakati oleh ulama ummah. Maka Syekh penulis kitab ini, Saleh bin Muhammad As-Suwayh, beliau berhujjah dengan tiga komponen ini: Quran, Sunnah, Ijma. Waqala aidan, beliau berkata juga, patut ya, siapa? Arga, baca Arga. Waqala aidan, wa'alamu rahimahallahu anna allaha azza wa jalla lam yusni al-muminina walam yasif ma'a adda lahum minan na'imi al-muqimi wa najati minal azabi al-alimi walam yukhbirhum biridahu anhum illa bil'amali salihi wa sa'i al-rabihi wa qarana qawla bil'amali wa niyata bil-akhlaqi hatta bil-ikhlas ikhlasi hatta sara ismul imani mustamilan ala al-ma'ani salasati la yanfasilu ba'duha an ba'din wa la yanfa'u ba'duha duna ba'din hatta sara al-imanu qawlan bil lisani wa amalan bil jawarihi wa ma'rifatan bil qalbi khilafan bi qawli al-murji'ati ad-dalati alladziina zaghat qulubuhum wa tala'abat asyaitanu asyaitin biqulihim wa dakarahu azza wa jalla zahidha kullahu di kitabihi wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam di sunnatihi wa qala rahimahullahu taqad tanamu tanayatu membaca tanayatu tilawatan taqad tanamu Salawatu wa alaikum min kitabillahi azza wa jalla layadulu. Itu bukan dalla yadulu. Ya, kalau dalla yadulu kata artinya dengan huruf ala. Tapi ini adalah yudinju. Ma yudilu qalahu min al-mu'minina anna al-imana qawlun wa amalun wa anna man saddaqa bil qawli wa taraka al-amala kana mukadziban wa kharijan min al-imani wa anna allaha la yaqbalu qawlan illa bi amali wa la amalan illa bi qawli wa qala rahimahullahu akhbara Allahu ta'ala fi kitabihi fi ayyi kathiratin minhu anna hadha al-imana la yakunu illa bi amali wa ada'u al-faraidi wa ada'i al-faraidi bil qulubi wa jawarihi. Nah, barakallahu ya, masih perkataan Ibnu Battah. Ya. Di kitab beliau Al-Inabatul Kubra. Kitab Inabatul Kubra, ada juga Inabatul Sughra. Kitab yang bagus yang menjelaskan prinsip-prinsip Ahlussunnah. Ya. Nih, teman-teman teman-teman yang bacanya udah sedikit lancar, ya beli kitab itu, mulai deh bikin list jajan kitab, ya kitab-kitab yang mesti dibeli. Nah. Ya Ibanatul Kubra, ya. Ya kan jadi salafi pelit membeli buku. Beli buku kecuali yang dikaji aja. Aduh. Beli juga buku yang berkaitan dengan yang dikaji. Nah, ini kan buku tentang Murji'ah. Ah, beli itu. Buku-buku yang berkaitan dengan Murji'ah atau buku-buku induk yang banyak membahas tentang Murji'ah. Semisal As-Sunnahnya Al-Khalal, nah, dibeli. Nah. Atau yang lainnya dibeli. Ya. Jangan sampai ya beli buku cuman yang dikaji, kecuali dia memang gak punya duit. Hanapeng tak ada fulus, nah, baru ya. Tapi kalau ada ya. Dan pelit, beli kitab gak bakal rugi kok antum. Ya hitung-hitung meringankan beban hisab di akhirat. Duitnya kemana? Kan ada alasan beli kitab ya. Ada alasan beli kitab, sebagian duitnya beli kita. Ya. Barakallahu fikum. Ya, mana tadi? Wa qala aidan Ibnu Battah berkata juga, "I'lam rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, anallaha jalla wa ala lam yusni 'alal mu'minina wa lam yasib ma adalahum minan na'imil muqim wa najati minal 'adabil 'alim wa lam yukhbirhum biridahu 'anhum illa bil 'amali shalih wa sa'i arabihi." Bahwasanya Allah tidaklah memuji kaum mukminin, tidaklah mensifati mereka dengan apa yang Allah siapkan untuk mereka berupa kenikmatan yang abadi, keselamatan dari azab yang pedih, dan Allah tidak mengabarkan kepada mereka dengan keridhaan Allah kepada mereka kecuali dengan amal saleh dan upaya yang rabih yang menguntungkan. Ya enggak? Ya. Allah enggak memberikan pujian kepada kaum mukminin, dapat ridho, dapat ini, dapat itu, begitu aja. Enggak, pasti karena ada amal saleh. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabawwa'u bihsan radhiyallahu anhum radwan. Ya, Allah sebutkan di ayat-ayat yang lain sifat sahabat ini. Ya, sifat sahabat dari kalangan muhajirin ansar. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaul kufar wa ma'ahu bainahum. Disebutkan sifat-sifat sahabat ini. Ya. Sampai Allah puji, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling the best, terbaiknya yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kalian amar ma'ruf nahi munkar, beramar ma'ruf nahi munkar, kalian beriman pada Allah. Ini ayat tentang sahabat, bukan ayat tentang jamaah tabligh. Kalau jemaah tabligh bukan ayat ini, seolah-olah kuntum khairu ummatin hu mereka. Kalian, kita ini umat yang terbaik, yang dikeluarkan, makanya ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Makanya kita mesti keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bersedia bapak-bapak? Ah, gitu ya. Tim tashkilnya. Setahun khusus dai. Ya, kalau di Pakistan, di India setahun itu orang awam juga boleh. Boleh orang awam di Pakistan setahun. Ya, kalau di Indonesia setahun itu khusus dai atau para penuntut ilmu, nyantri setahun. Ya, barakallahu fikum. Kok tahu? Ya tahu lah. Yang berani enggak? Mana lagi tadi? Mana tadi? Wa qorona, waduh corona ini. Wa qorona qaula bil amali, waduh corona ini. Allah musta'an. Ada corona-coronanya ini. Jangan cok kali cok ya, ntar kayak yang viral lagi dari Iqra. Corona qola kok. Kaza zamana kadaba. Wah viral langsung. Aduh, di Iqra ya? Iqra berapa itu? Iqra 3 atau Iqra 2? Corona khalaqa corona zamana kadaba. Ini corona fi'il. Hah? Corona fi'il fil madi. Corona menggandengkan, ya, bukan nama virus. Kalau orang Arab nyebut corona bukan pakai corona ini, kalau corona ini udah ada kata bakunya fi'il. Kuruna. Kalau orang Arab nyebut corona kuruna. Ya, makanya yang di yang itu yang canggalicang itu enggak paham dia gimana orang Arab mengucapkan corona. Kuruna. Orang Arab punya kaidah, kalau huruf q apa ejaan q ya, tapi namanya ajam, mereka enggak mau bacanya pakai qaf, pakai huruf qaf, pakai huruf k. K. Ya. Makanya Presiden Jokowi, orang Arab enggak Jokowi. Jukui. Jukui. Nah, itu. Ya. Nah, itu kaidahnya begitu. Ya, orang Arab begitu. Nah, itu yang cok gali cok di Iqra corona khalaqa zamana kadzaba. Aduh. Ini corona lagi nih kan. Mana tadi corona ya? Wa qoronal qaula wa bil amali. Perhatikan, maka Allah ya menyertakan ucapan dengan amalan. Ya. Ya. Wa niyyata bil ikhlasi. Dan menyertakan niat dengan keikhlasan. Ya. Maka Allah menggandengkan ya ucapan dengan amal dan niat dengan ikhlas. Hatta sarasmul imani, hingga jadilah nama iman itu mustamilan ala ma'ani asalasati, mencakup tiga makna. Tiga makna tadi. Ya. Iman itu mencakup tiga makna. Apa itu tiga maknanya? Tiga ma'aninya. Apa itu? I'tiqadun. I'tiqadun itu niat. Ya. Itu apa lagi yang kedua? Qaulun wa amalun. Nah, ini ahlus sunnah ini. Kalau Murji'ah tergantung dari sekte mana. Kalau Jahmiyah, ma'rifah, cukup ma'rifah. Kalau Asy'ariyah cukup tasdid. Nah. Kalau Murji'atul Fuqaha, i'tiqadun wa qaulun. Nah. Ahlus sunnah, i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Ya. Selain dari itu semua, dol sesat. Kita tadi telah bacakan bahwasanya Murji'atul Fuqaha mereka tetap dicela, dibid'ahkan. Ya, ditahdir dengan kata-kata yang keras. Paham sini? Karena berat sekali konsekuensi dari mereka mengeluarkan amal dari iman. Berat sekali. Ya, sehingga orang-orang nanti akan menggampangkan. Akan menggampangkan. Iya. Ya. Karena orang-orang akan menggampangkan. Ya udah gak apa-apa, gak beramal loh, udah gak kafir ini. Gak kafir ini. Gak kafir. Gak apa-apa lah itu sedekah laut, udah gak kafir ini. Dapat udzur bil jahil. Nah. Ya. Kan gak kafir katanya, kata si musyrikin. Dia datang kemana, datang kemana, datang ke kuburan Mbah Priuk, datang ke kuburan wali, kuburan sunan, minta besok sedekah laut, besok pesugihan, pakai jimat juga lagi. Ya, walaupun hukum pakai jimat itu syiriknya itu minimal syirik asbar. Ya. Dengan keadaan dia meyakini yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah, ini cuma wasilah, ini syirik asgar. Tapi orang yang pakai jimat lama-kelamaan akan jadi syirik akbar. Ketika jimatnya ketinggalan, gak pede dia. Kan begitu, cepatnya ketinggalan langsung kikuk. Nah, tadi udah berani, wow, cepatnya ketinggalan, waduh, mana nih? Wah. Nah, kalau dia meyakini jimat tersebut yang selama ini menyelamatkan dia dari mudarat syirik akbar. Taib, ya. Apalagi dia datang ke dukun dia ini, nggak kafir juga kok, dapat uzur, uzur berjalan. Nah, ya inilah, ya. Barakallahu fikum. Maka tadi saya telah sebutkan, makanya aneh orang yang berpemahaman seperti ini, ya, berbicara masalah bahaya syirik. Percuma kok orang enggak kafir juga. Ya. Enggak ada manfaatnya. Dia mentahdir kesyirikan, lah percuma juga orang yang melakukan syirik enggak kafir kok. Bapak jangan bapak berbuat kesyirikan ini. Jangan nyembah selain Allah, jangan nyembah batu itu, nyembahnya Allah. Ya. Gak bermanfaat juga, sedikit manfaatnya. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Layan fasilu ba'duhan ba'din. Nah, tiga komponen ini tidak terpisah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Walayan fa'u ba'duha duna ba'din. Ya, satu aja sebagian tidak bermanfaat sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Jadi mesti lengkap. I'tiqadun, qaulun, wa amalun. Keyakinan atau niat, amalan, dan lisan. Ya. Hatta saral imanu qaulan bil lisan. Hingga jadilah iman tersebut ucapan dengan lisan. Wa amalan bil jawarih. Amal dengan anggota badan. Wa ma'rifatan bil qalbi. Dan mengenal dengan qalbu. Khilafan liqaulil murji'ati ad-dalati. Ini tentu menyelisihi ucapan pendapatnya murji'ah yang sesat. Alladina zaghat qulubuhum. Yang qalbu mereka telah menyimpang. Wa tala'abat asyayatinu bi'ukulihim. Yang setan telah mempermainkan akal mereka. Ya. Wa dzakarallahu dzalika kulluhu fi kitabi. Yang Allah telah menyebutkan ini semua di Al-Quran. Wa rasuluh fi sunnatih. Ya, dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Qala rahimahullah, beliau juga berkata, faqad talawtu alaikum min kitabillah, saya telah membacakan Al-Quran pada kalian, ma yudillu, bukan yadullu. Ya. Kalau dalla yadullu, itu muta'adinya dengan ala. Kalau adalla yudillu, itu muta'adinya dengan huruf min. Ya. Ha? Ma yudillu al-ukhola'a min al-mu'minin. Ma yudillu al-ukhola'a, ya, ini ofat, muta'adinya langsung, ya, muta'adinya tanpa huruf jar. Ma yudillu al-ukhola'a minal mu'minina annal imana qawlun wa amalun. Ya. Beliau berkata juga, saya telah bacakan Al-Quran kepada kalian menjadi petunjuk atau yang menunjukkan kepada orang-orang yang berakal dari kalangan orang-orang beriman bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa anna man saddaqa bil qawli, dan barang siapa yang mereka membenarkan, ya, membenarkan dengan ucapannya, wa tarakal amala, namun tidak mau beramal, meninggalkan amal. Dia hanya bersyahadat tapi tidak mau beramal, kana mukadziban wa kharijan minal iman, maka dia mendustakan apa yang dia persaksikan. Dia mendustakan syahadat tadi. Kayak itu seperti kalangan elingiun. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo kalau begitu salat. Oh enggak. Salat itu cukup eling aja, enggak wajib pakai gerakan. Subhanallah. Ini yang dia ingkari, ma'lum minaddin bidarurah. Sebuah perkara yang urgen, yang mesti diketahui, dipahami, yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim manapun, yaitu wajibnya sholat. Dia mengingkari ini. Kalau ada muslimah mengingkari wajibnya jilbab, ya, para ulama tidak menyebutkan pakai jilbab ini bagi wanita ma'lum minaddin bidarurah, sehingga mereka hanya dikatakan mubtadi', ya, jadi kalangan murji'ah, ya, atau ya belum sampai derajat itulah. Ya mungkin dia nggak tahu. Oh saya pikir cukup pakai kudung aja. Nah, ya ada orang yang mengingkari haramnya musik. Ya. Haramnya musik dia ingkari. Oh nggak apa-apa kok. Yang penting tidak melalaikan, kata dia. Yang penting musiknya itu tidak melalaikan. Musik religi. Lagunya kan lagu opik. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, katanya. Salam lagunya. Pak Hadi handphonenya bunyi lagi. Nah, orang yang mengingkari haramnya sholat, haramnya musik ini berbeda dengan orang yang mengingkari wajibnya sholat. Kenapa? Karena para ulama enggak pernah menyebutkan haramnya sholat ini bagian dari ma'lum minaddin bidarurah. Namun para ulama menyebutkan, ya, haramnya zina, wajibnya sholat. Ini bagian dari ma'lum minaddin bidarurah. Kalau diingkari, maka bisa kufur. Maka kalangan elingiun yang mengingkari wajibnya sholat, mereka kufar. Mereka kufar elingiun. Kejawen itu mereka bukan muslimin. Kenapa? Kenapa? Karena mereka mengingkari wajibnya sholat. Ya. Kalau mereka nggak sholat, mungkin berkilah. Oh, kan dalam madhab Syafi'i. Ya. Antum misalkan madhabnya Hanbali, ini dia madhabnya madhab Hanafi yang gak sholat. Saya kan gak sholat, yuk biarin aja, saya kan madhabnya Hanafi, gak kafir. Antum sebagai Hanbali boleh gak mengkafirkan dia? Boleh. Nah, sebagaimana diajarkan oleh Syekh bin Baz, ya, ya, di Subulus Salam. Keyakinan orang yang divonis tidaklah mencegah hukum, ya, tidaklah mencegah hukum. Ya, artinya kalau pemerintahnya madhabnya ya, Hanbali atau Syafi'i, kalau kamu nggak sholat ya, bunuh nah, pemerintahnya. Loh, saya kan Hanafi, saya itu madhab kami, kayak begitu. Ya, mana lagi tadi? Berikutnya, wa kharijan minal iman, dan dia keluar dari iman. Wa anallaha la yaqbalu qawlan illa bi amalin. Allah tidak menerima ya ucapan kecuali disertai dengan amalan, dan Allah tidak menerima amalan illa bi qawlin, kecuali disertai dengan ucapan. Wa qala rahimahullah, ini sudah dibaca belum? Dan Ibnu Battah juga berkata, akhbarallahu ta'ala fi kitabih, Allah mengabarkan di kitabnya di Al-Qur'an, fi ayyi katsiratin minhu, ya, di banyak ayat dari Al-Quran, annal iman la yakunu illa bi amalin, bahwasanya iman itu tidaklah terwujud, tidaklah terrealisasi kecuali dengan amal. Wada'il faraidi bil qulubi wal jawarihi, dan juga dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dengan kalbu dan anggota badan. Halaman 30. Masih cukup gak waktunya? Sudah. Cukup ya, besok kita lanjut lagi. Subuh besok ya. Besok jadwalnya pada subuh. Kemudian jam 10.30 sampai zuhur. Kemudian jam 4.20 atau 10.05. Kemudian habis isya. Sehari 4 kali. 4 sehat 5 sempurna. Sehari 4 kali. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan sepekan ini selesai. Kita masa isolasi kan, kasihan teman-teman yang biasa datang ke Al-Hasan ini. Kalau ngers itu penderita itu, nggak bisa datang kan. Nah, ketika turun dekret, nah, Pak RT, nggak boleh didatangi orang-orang luar, kajian besar dari luar, wah kalau ngers penderita itu kan. Nah, makanya kalau kita kajian kita tetap kajian seperti biasa, teman-teman yang biasa datang ke sini kasihan, terputus. Kajian nahu, kajian usul, kajian mustalah, kajian fikih terputus. Ya, kajian akidah terputus. Artinya mereka terlewat banyak. Tapi kalau kita bikin kajian baru, nah, itu tidak begitu memberikan dampak. Ya, nah, ini ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Apa ini?